Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Syekh, qala al-muallifun hafizahumullah ta'ala al-bab ats-tsalits, bab yang ketiga, fi zakatil khariji min al-ard, zakat hasil bumi, zakat yang keluar dari bumi. Yang dimaksud hasil dari bumi di sini adalah biji-bijian dan ats-tsimar, yakni buah-buahan. Setelah beliau menjelaskan zakat yang pertama, yaitu beliau telah membahas zakat an-naqdain, alat tukar. Juga setelah itu beliau telah membahas zakat pada barang dagangan. Maka di sini beliau masuk pada pembahasan pada zakat hasil bumi, yakni zakat pertanian. Qala fihi iddatu masail, terdapat padanya beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, mata tajib wa dalilu dhalik, kapan wajibnya zakat hasil bumi itu dan apa dalilnya. Al-aslu fi wujubiha qawluhu ta'ala, asal kewajiban zakat terhadap atau zakat atas hasil bumi ini, asalnya adalah firman Allah Azza wa Jal, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum, wahai orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usaha kalian yang baik. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan nafkahkanlah sebagian dari apa yang kami keluarkan, dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Maka jelas dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mengeluarkan nafkah, yakni zakatnya, dari apa yang dia hasilkan, dari yang Allah keluarkan dari tanaman-tanaman yang tumbuh, buah-buahan yang tumbuh, hasil panen. Lafaz min akhrajna lakum minal ard, wa mimma, ya ayyuhalladzina amanu anfiku min tayyibati ma kasabtum, wa mimma, keluarkan nafkah, min, dari, sebagian. Makna min di sini litab'id, makna min dalam ayat ini maksudnya adalah sebagian, bukan seluruh, bukan seluruh harta, bukan seluruh yang keluar, bukan seluruh hasil bumi itu dikeluarkan zakat padanya, tidak, tapi sebagian. Demikian juga usaha, harta yang kita dapat, tidak semuanya terdapat kewajiban zakat, hanya sebagian darinya. Maka tidak semua yang kita dapat dari hasil yang baik itu terdapat padanya zakat, dan tidak semua apa yang tumbuh, apa yang keluar dari bumi itu terdapat padanya zakat. Kemudian sebuah permasalahan. Assalamualaikum. Atau ini diantara dalil dari ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa hasil bumi, pertanian, itu terdapat padanya kewajiban az-zakah. Dan juga diantara dalil dari hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan tentang kewajiban hal tersebut adalah hadis yang sahih, yaitu kata Rasulullah SAW, "Laisa fima duna khamsa awsuqin sadaqah." Hasil bumi, buah-buahan yang keluar dari bumi itu, "Laisa fima duna khamsa awsuq." Jika dia kurang dari 5 wasak, jika dia kurang jumlahnya dari 5 wasak, maka tidak terdapat padanya sedekah. Maka jika sampai mencapai 5 wasak, takaran hasil bumi yang dia raih itu mencapai 5 wasak, nanti akan kita bahas, maka menunjukkan terdapat padanya sedekah, terdapat padanya zakat. Maka dalil ini menunjukkan dengan jelas tentang wajibnya mengeluarkan zakat dari hasil bumi. Berkata Al-Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah ta'ala, bahwa para ulama seluruhnya sepakat, para ulama as-salaf dan para ulama al-khalaf dari ulama zaman dahulu sampai ulama sekarang ini, mereka sepakat bahwa zakat hasil bumi itu wajib dikeluarkan dari 4 jenis. Ini tidak ada khilaf di antara para ulama bahwa zakat hasil bumi itu wajib dikeluarkan dari 4 jenis. Yang pertama hintah, yang kedua syair, yang ketiga tamar, dan yang keempat az-zabib, berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Jadi kata para ulama bahwa tidak ada khilaf di antara mereka bahwa zakat hasil bumi itu mereka semua sepakat wajib pada 4 jenis ini. Yang pertama hintah, yaitu gandum halus, asyair gandum kasar, at-tamar kurma, az-zabib, dan yang keempat yaitu kismis, anggur yang sudah dikeringkan. Nah, 4 jenis inilah yang tersebut dalam beberapa hadis, sehingga para ulama sepakat bahwa 4 jenis ini terdapat padanya kewajiban az-zakah. Demikian dinukil al-ijma' oleh Ibnu Munzir dan juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Maka sepakat para ulama bahwa zakat hasil bumi itu pada 4 jenis tumbuhan. Gandum yang halus, gandum kasar, kemudian tamar, kurma, dan yang keempat kismis. Kemudian permasalahannya adalah apakah selain dari 4 jenis itu terdapat padanya kewajiban zakat? Apakah selain dari 4 jenis yang mereka sepakat, semua sepakat terdapat padanya zakat pada 4 jenis ini? Karena ada hadis yang menunjukkan hal tersebut, ada beberapa hadis. Dan inilah hasil bumi yang dikeluarkan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, hanya 4 saja yang dikeluarkan di zaman Rasul. Sehingga para ulama berselisih pendapat apakah itu khusus hanya 4 jenis atau seperti apa. Terdapat khilaf di antara para ulama, dan sebab kita perlu tahu apa sebab terjadinya perselisihan pendapat di antara para ulama dalam permasalahan ini. Sebabnya yaitu adalah illatul hukum. Illah al-hukum, sebabnya adalah illah. Illah al-hukum adalah sebab hukum. Sebab hukum diwajibkannya zakat pada 4 jenis itu apa? Jadi para ulama melihat, mempelajari 4 jenis ini diwajibkan padanya zakat di zaman Rasulullah SAW pada 4 jenis ini saja. Maka para ulama melihat apa sebab hukumnya, kenapa hanya 4 itu saja yang diwajibkan. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa itu berarti tandanya pengkhususan, hanya ada 4 jenis saja. Jika ada jenis-jenis yang lain, tidak. tidak termasuk terkena kewajiban zakat. Sebagian lagi mengatakan sebab hukumnya bukan itu, bukan pengkhususan, bukan pembatasan hanya pada 4 jenis. Sebagian lain mengatakan bahwa itu hanya sekedar contoh. Tetapi hukumnya itu berlaku kepada seluruh tumbuhan dan seluruh buah-buahan yang keluar dari bumi. Semua terkena kewajiban az-zakat. Berarti itu 4 itu hanya contoh, bukan batasan. Sebagian lagi mengatakan bahwa sebab hukum wajibnya zakat pada 4 perkara itu adalah karena 4 jenis itu dahulu sebagai makanan pokok mereka. Sehingga mereka mengatakan bahwa seluruh yang dijadikan sebagai makanan pokok terdapat padanya kewajiban zakat. Baik dari 4 jenis itu atau di luar 4 jenis, semua yang dijadikan makanan pokok, maka itu terdapat kewajiban zakat pada hasil bumi. Terpendapat yang kuat yaitu bahwa sebab hukumnya adalah seluruh yang ditakar, semua tumbuhan, biji-bijian. Yang dimaksud tumbuhan di sini biji-bijian dan buah-buahan yang ditakar. Maksudnya ditakar, ya, ini tidak ditimbang, dia asalnya ditakar, banyaknya itu ditakar. Nanti akan kita bahas masalah takar ini, al-makil. Seluruh yang bisa ditakar dan seluruh yang bisa disimpan. Jadi sebab hukumnya ini, semua tumbuhan atau semua barang, semua biji-bijian dan buah-buahan yang bisa ditakar dan bisa disimpan. Ini baru terdapat kewajiban zakat. Maka jika ada tumbuhan atau biji-bijian dan buah-buahan yang tidak bisa ditakar dan tidak bisa disimpan, maka tidak terdapat padanya zakat. Seperti buah-buahan. Buah-buahan yang tidak bisa disimpan itu tidak ada zakat padanya. Inilah pendapat yang, Allahu a'lam, pendapat yang lebih kuat. Yaitu bahwa tidak khusus hanya pada 4 jenis ini saja. Jadi ada 5 pendapat di antara para ulama. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan bahwa seluruh yang tumbuh dari bumi itu terdapat padanya kewajiban zakat. Mau buah-buahan, biji-bijian, semua yang tumbuh. Jika sudah mencapai sok, terdapat padanya kewajiban zakat. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan, tidak semuanya, tetapi khusus pada 4 saja, tidak lebih, tidak kurang. Jadi 4 tadi saja, gandum kasar, gandum halus, kurma, sama kismis. Cuma 4. Selain itu tidak ada zakat, walaupun sudah sampai nisab. Karena ini yang berlaku di zaman Rasulullah SAW, menunjukkan batasan. Sebagian lagi mengatakan tidak. Semua yang mereka mengatakan, semua yang dijadikan sebagai makanan pokok, maka itu terdapat padanya kewajiban zakat. Mereka mengambil sisi sebab hukum kenapa diwajibkan 4 jenis ini saja di zaman Rasul. Yaitu mereka mengatakan karena hanya empat itulah yang dijadikan sebagai makanan pokok di zaman dahulu. Pendapat yang kelima dan inilah pendapat yang lebih kuat, yang rajih, yaitu bahwa seluruh hasil bumi yang terdapat padanya zakat itu adalah yang dapat ditakar dengan alat takar dan bisa disimpan. Tidak mesti harus makanan pokok. Maka mencakup banyak tumbuhan, banyak biji-bijian. Inilah pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Taymin rahimahullah dan juga Syekh Abdul Aziz bin Baz. Tapi kesimpulannya bahwa kita mengetahui dari pembahasan ini bahwa yang dimaksud zakat hasil bumi di sini yaitu seluruh biji-bijian atau buah-buahan yang dapat ditakar dan bisa disimpan. bukan hanya sekedar empat jenis yang disebut dalam hadis saja. Baik, kita lanjutkan. Qala wa tajibu az-zakatu fil hububi idza istaddal habbu. Sekarang beliau memberikan sebuah permasalahan. Kapan wajibnya zakat pada hasil bumi? Kapan seseorang terkena kewajiban zakat pada hasil buminya? Kata beliau, "Watajibu zakatu fil hubub," biji-bijian, wajib zakatnya itu kapan? "Idza istaddal hab," jika telah mengeras, biji tersebut sudah menjadi keras. Pada biji-bijian, kapan seseorang terkena kewajiban zakat pada biji-bijiannya dia? Yaitu jika biji-bijian itu telah mengeras. Padi, gandum, jika dia sudah mulai mengeras, wasara farikan, dan telah ada sebagian yang terkelupas, sudah terkelupas kulitnya. Jika dia pencet keras, menunjukkan sudah mau matang dia, sudah sebentar lagi akan matang. Dan sudah mulai terkelupas kulitnya. Maka pada saat itulah dia terkena kewajiban zakat. Pada saat itu dia, itulah waktu dia terkena kewajiban zakat pada biji-bijian. Watajibu fi thimar, adapun pada buah-buahan, kapan waktu seseorang mendapat kewajiban? Dikatakan dia telah terkena hukum wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat buah-buahannya kapan? Yaitu kata beliau, "Inda budwi salahiha," ketika terlihat tanda-tanda masaknya. Ketika buah-buahan itu sudah terlihat tanda-tanda masak. Tanda-tanda matang sudah terlihat, menguning, sudah memerah, buah-buahan tersebut sudah mulai menguning dan memerah, maka ini adalah waktu dia terkena kewajiban zakat. Jadi pada biji-bijian, kapan waktu terkena kewajiban zakat seseorang itu? Pada biji-bijian, yaitu jika biji-bijian itu telah mengeras. Dan pada buah-buahan, dia terkena kewajiban jika buah-buahan itu sudah terlihat masak. Terlihat tanda masaknya. Terlihat tanda matang pada buah-buahan tersebut. Inilah waktu seseorang terkena kewajiban zakat. Perlu diperhatikan, inilah waktu seseorang terkena kewajiban zakat pada buah-buahan yang sudah mengeras dan pada biji-bijian jika sudah mengeras dan pada buah-buahan jika sudah mulai terlihat matangnya, mulai terlihat kuning. Ini waktu seseorang terkena kewajiban zakat, bukan waktu pengeluaran zakat. Bukan waktu pengeluaran zakat. Maka berbeda antara waktu seseorang terkena kewajiban zakat sama waktu seseorang harus mengeluarkan zakatnya. Di saat waktu seseorang terkena kewajiban zakat, tidak boleh dia langsung mengeluarkan zakatnya. Tidak sah. Tidak sah. Belum matang, masih baru terlihat matang, sudah dia cabut, sudah dia panen dan dia keluarkan zakatnya. Tidak sah. Tidak sah zakat dia. Perlu dipahami bahwa waktu seseorang terkena kewajiban zakat itu bukan waktu seseorang harus mengeluarkan zakatnya. Jadi para ulama sepakat, kapan zakat hasil bumi itu dikeluarkan? Mereka semua sepakat bahwa hasil bumi itu dikeluarkan kapan? Jika sudah betul-betul matang, sudah betul-betul jadi, sempurna, baru dikeluarkan. Tetapi kapan waktu dia terkena kewajiban zakat? Bukan waktu matang, tapi ketika sudah mulai nampak matang tersebut, sudah mulai terlihat tanda-tanda matangnya, bisa difahami. Jadi waktu wujubiz zakah bukanlah waktu pengeluaran zakat. Waktu wajibnya zakat itu bukan waktu pengeluaran zakat. Apa yang bisa kita ambil faedah dari perbedaan dua hal ini? Apa yang bisa kita ambil faedah dari perbedaan antara dua hal ini, yakni waktu wajibnya zakat dan waktu pengeluaran zakat? Kita bisa mengambil padanya dua faedah. Faedah yang pertama, jika kepemilikan itu berpindah tangan, sebelum tiba waktu wajibnya zakat. Seseorang memiliki lahan, punya padi, punya sawah. Sebelum tiba waktu wajibnya zakat padanya, kapan waktu wajibnya zakat pada biji-bijian? Yaitu ketika sudah mulai mengeras. Sudah mulai terkelupas, kulitnya. Jika seorang berpindah kepemilikannya, sawah itu berpindah kepemilikannya sebelum waktu wajibnya zakat tiba, maka penjual tidak terkena kewajiban zakat. Yang terkena kewajiban zakat siapa? Pembeli. Tetapi jika sebaliknya, penjual menjual sawahnya dan dia sudah terkena kewajiban zakat, maka yang harus mengeluarkan zakatnya siapa? Penjual. Pembeli tidak mengeluarkan zakat. Karena waktu wajibnya zakat itu tiba, kapan? Masih dalam kepemilikan si penjual. Maka dia harus mengeluarkan zakatnya. Misalnya seorang sebelum meninggal, sudah terkena kewajiban zakat pada hasil tanah dia, hasil panennya, hasil bumi. Kemudian dia meninggal, maka ahli waris tidak wajib mengeluarkan zakat orang yang meninggal ini. Kenapa? Karena ahli waris tidak mendapati waktu wajibnya zakat. Tetapi ahli waris hendaknya mengeluarkan harta peninggalan si mayit tersebut dan menunaikan hak zakatnya. Hak zakat mayit, bukan hak zakat waris. Jadi perlu dibedakan antara dua hal ini. Ini faedah yang pertama, yaitu di saat berpindah kepemilikan sebelum tiba waktu wajibnya zakat, maka orang yang memiliki itu tidak terkena kewajiban az-zakat. Jika ada seorang yang menjual sawahnya sebelum datang waktu wajibnya zakat, si penjual tidak terkena kewajiban zakat, tapi zakatnya bagi si pembeli. Tetapi jika sebaliknya, si pembeli dia membeli sawah itu sebelum waktu wajibnya zakat, maka dia ketika telah datang waktu wajib zakat, kepemilikannya ada di dia, berarti si pembeli harus mengeluarkan zakatnya. Tapi jika si pembeli telah membeli sawah tersebut dan sawah itu sudah datang waktu wajib zakat, sudah tiba waktu wajibnya zakat, si pembeli membeli sawahnya, maka si pembeli tidak al-mushtari, si pembeli tidak terkena kewajiban zakat. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, yaitu ketika terjadi kerusakan. Ketika terjadi kerusakan pada tanamannya. Jika biji-bijian itu rusak atau buah-buahan itu rusak sebelum tiba waktu wajibnya zakat pada dia. Maka hukumnya di sini, si pemilik tidak menanggung apa-apa. Baik dia itu sengaja merusaknya atau tanpa sengaja. Baik dia itu melampaui batas atau lalai. Ta'adda au farrad. Jadi seorang memiliki sebidang sawah memiliki pohon yang berbuah. Di saat belum sampai tiba waktu wajibnya zakat pada dia, tiba-tiba banjir besar, angin kencang, badai, dan seterusnya, habis semua buah-buahan yang sudah tumbuh. Habis semua, sawahnya rusak. Rugi dia. Tidak mendapat apa-apa. Maka orang ini, secara hukum syar'i dia tidak terkena tanggungan apa-apa. Tidak terkena tanggungan apa-apa. Baik itu dia lakukan karena tidak dengan sengaja dia merusaknya, atau dengan sengaja, misalnya dia sengaja membakar sawahnya sebelum ada kewajiban, sebelum tiba waktu wajibnya zakat pada dia, dia bakar sawahnya, dia rusak sendiri, dia tidak terkena kewajiban zakat. Walaupun sudah tumbuh, tapi belum tiba waktu wajibnya zakat. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, jika telah tiba waktu wajibnya zakat pada dia. Jika telah tiba waktu wajibnya zakat pada dia, setelah tiba waktu wajibnya zakat, rusak. Kebun, sawah yang dia miliki, hancur, rusak. Sudah tiba wajib zakat, buah-buahannya sudah mulai menguning, sudah merah. Biji-bijinya sudah mengeras, sudah mau matang, sudah hampir matang, sudah hampir selesai matangnya. Maka di sini dirinci. Jika rusak dalam kondisi yang seperti ini, dia sudah terkena kewajiban zakat, kemudian rusak, maka dirinci. Dilihat. Jika orang itu tidak sengaja, yakni dia tidak melakukan perbuatan yang ta'addi, tidak ta'addi, ada istilah ta'addi dan tafrid. Tidak ta'addi dan tidak tafrid. Jika seseorang itu tidak ta'addi dan tidak tafrid, maksudnya ta'addi. Ta'addi itu adalah melakukan sesuatu yang tidak boleh. Melakukan sesuatu yang tidak boleh untuk dilakukan, itu namanya ta'addi. Tafrid apa? Tafrid itu meninggalkan sesuatu yang harus dilakukan. Meninggalkan sesuatu yang harus dilakukan. Seseorang sudah terkena kewajiban zakat, tiba waktu wajibnya zakat pada sawahnya. Kemudian dia biarkan, tidak dia jaga, tidak mulai dia kumpulkan buah-buahnya, tidak dia apa, istilahnya apa, dia jaga, dalam bahasa Arabnya di al-baydar, yaitu dia buat tempat, yang mana tempat tersebut dikumpulkan padanya buah-buahan yang sudah mulai matang tersebut, atau biji-bijian itu sudah beras, itu sudah mulai, padi-padi itu sudah mulai matang, dia jaga. Ini yang harus dilakukan. Ketika buah itu atau biji-bijian itu sudah mulai matang, sudah terkena kewajiban zakat, maka hendaknya dia menjaga. Menjaga supaya tidak rusak. Tetapi jika dia biarkan, tidak mengurus, dibiarkan. Kemudian datang musibah, banjir, habis semua sawahnya. Maka di sini dia dhaman, maka di sini dia tanggung jawab. Dia terkena tanggungan karena dia telah meninggalkan sesuatu yang wajib bagi dia. Atau seorang ta'addi, sengaja dia membakar atau merusak sawahnya, itu dia rusak padahal sudah datang waktu wajibnya zakat. Dia rusak sawahnya, dia bakar, habis semua, maka dia menanggung. Dia yang menanggung. Dia harus mengeluarkan zakatnya jika dia mampu. Itu di bawah tanggungan dia. Kenapa? Karena waktu wajibnya zakat itu, barang itu sudah haknya orang fakir. Kemilikannya itu ada haknya orang-orang yang berhak untuk diberi. Tetapi ketika dia melanggar dan melakukan sesuatu yang diharamkan, ta'adda au farrad, ta'adda yaitu dia melampaui batas, dia sengaja merusak, atau farrad, dia membiarkan, tidak mau diurus sampai rusak, maka dia menanggung. Dia yang menanggung dan dia yang bersalah. Inilah dua faedah daripada kita mengetahui waktu wajibnya zakat dan waktu mengeluarkannya zakat. Kesimpulannya bahwa seseorang jika dia ta'addi atau tafarrad, jika dia ta'addi melakukan sesuatu yang diharamkan, yang tidak boleh dia lakukan, atau dia farrad tidak melakukan yang wajib bagi dia, maka dia yadhman, maka dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Tetapi jika dia tidak ta'addi, tidak melakukan perbuatan yang diharamkan, dan tidak pula dia lalai, dia tidak tafrid, dia tidak lalai membiarkannya, kemudian datang musibah merusak semuanya, maka dia tidak terkena apa-apa. Maka dia tidak terkena apa-apa karena dia tidak melakukan at-ta'addi wa at-tafrid. Kembali ana ulangi sebentar. Waktu wajibnya zakat adalah kapan? Waktu wajibnya zakat yaitu ketika biji-bijian sudah mengeras dan buah-buahan sudah menguning. Itu waktu seseorang terkena kewajiban zakat. Bisa dipahami? Ini waktu seseorang terkena kewajiban zakat. Maka jika seseorang dia memiliki sawah, memiliki kebun, dan sudah tiba waktu wajibnya zakat, maka dia terkena kewajiban zakat. Tetapi jika seseorang belum memiliki kebun atau sawah pada waktu tersebut, maka dia tidak terkena kewajiban zakat. Seorang jika dia menjual seperti yang tidak telah kita kasih contohkan tadi. Adapun waktu ikhrajuz zakah, waktu seorang kapan mengeluarkan zakatnya, maka para ulama sepakat bahwa mengeluarkan zakat itu ketika telah matang dan ketika telah sempurna matangnya. Baru dikeluarkan dan dibagikan zakatnya kepada orang yang berhak untuk mendapatkan az-zakah. Qala wa tajibu az-zakatu fil hububi idha ishtadda al-habbu. Zakat itu wajib atas seseorang pada buah-buahan jika telah pada biji-bijian jika telah mengeras, wasara farikan dan telah terkelupas, wa tajibu fit thimar. Adapun waktu wajibnya, waktu wajib zakat pada buah-buahan adalah inda buduwi salahiha, ketika telah terlihat tanda masaknya, bihaitsu tusbihu thamaran tayyiban yu'kal, di mana ia sudah menjadi buah yang baik dan bisa dimakan. Wala yushtarat lahul haul, dan tidak dipersyaratkan padanya haul berlalunya 1 tahun. Jadi pada zakat hasil bumi ini tidak dipersyaratkan padanya haul, tidak dipersyaratkan padanya berlalu 1 tahun dengan kesepakatan para ulama. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, wa atu haqqahu yawma hasadi, tunaikanlah haknya di hari panennya. Jadi dia harus, jika sudah mencapai nisab, maka langsung dikeluarkan tanpa harus menunggu berputar, menunggu 1 tahun, tidak. Qala fatajibu az-zakatu fi kulli makilin muddakhirin min al-hububi wath-thimar. Zakat itu wajib pada seluruh buah-buahan dan biji-bijian yang ditakar dan disimpan. Inilah pendapat yang kuat. Zakat wajib pada hasil bumi adalah seluruh biji-bijian dan buah-buahan yang bisa ditakar dan bisa disimpan. Takar, yakni bukan ditimbang. Beda antara takar dengan timbang. Al-makil sama al-wazn itu berbeda. Al-makil itu takaran, alat takar, ditakar. Kalau al-wazn itu ditimbang. Maka dari zaman dahulu ada ma'ruf mana barang-barang yang biasa ditakar dan mana barang-barang yang biasa ditimbang. Seperti yang biasa ditimbang adalah emas dan perak. Itu mesti ditimbang, tidak ditakar. Tapi kalau buah-buahan hasil panen itu tidak ditimbang. Zaman dahulu mereka menakar, ditakar. Berbeda antara takar dengan menimbang. Kalau takar itu dia bukan beratnya. Yang dilihat bukan beratnya, tapi kesatuannya atau ukurannya. Ukuran yang dilihat. Bukan beratnya. Tentunya beda. Ukuran 1 kilo, apa, 1 kilo kapas dengan 1 kilo besi. Ukurannya sangat jauh berbeda. Takarannya berbeda. 1 kilo beratnya sama. Kalau beratnya sama. Berat itu satu. Tidak ada perbedaan antara berat. Yang namanya wazan. Wazan itu artinya timbangan. Ditimbang. Mau ukurannya besar, kecil. Yang penting beratnya satu. Tidak pernah berubah. Yang namanya berat itu tidak pernah berubah. Tapi kalau takaran. Itu tidak mesti sesuai dengan timbangan. Tergantung jenis barangnya yang ditakar. Jenis barang itu jika ringan, maka dia lebih banyak. Dia banyak padahal ringan. Tapi yang besi yang kecil, itu sedikit tapi sudah berat. Jadi berbeda antara al-makil dan al-wazn. Jadi apa yang ditakar, itu ditakar. Dan apa yang ditimbang, maka ditimbang. Maka pada zakat hasil bumi ini, yang dijadi patokan adalah yang ditakar, bukan yang ditimbang. Jadi takar, asalnya seperti itu. Asalnya ditakar. Namun nanti akan dijelaskan oleh para ulama bahwa asalnya dia, jadi semua buah-buahan atau semua hasil panennya itu dia takar dulu, kemudian dikonversikan ke beratnya. Dikonversikan ke beratnya berapa. Tapi jika sudah mencapai takarannya, maka terkena kewajiban zakat. Tidak melihat beratnya. Tidak melihat beratnya. Sehingga para ulama berbeda pendapat. Sa' dalam permasalahan sa', takaran itu yang diistilahkan dengan kata sa'. Sa' itu adalah takaran. Kalau wazan itu timbangan. Jadi sa' itu, makanya zakat pada para ulama berbeda pendapat. Menentukan satu sa' itu berapa kilo. Satu sa' itu berapa kilo. Karena tergantung yang, tergantung barangnya. Satu sa' itu ada 4 mud. Jadi zakat pada hasil bumi itu ada berapa? Ada 300 sa', 5 wasak. Nanti akan kita bahas. 5 wasak, 1 wasak itu adalah ada 60 sa'. 1 wasak 60 sa', berarti kalau 5 wasak kali 60 berarti 300 sa'. Jadi hasil bumi itu nisabnya 300 sa'. Para ulama berselisih pendapat, 300 sa' itu berapa? Dikonversikan ke beratnya itu menjadi berapa kilo? Sebagian mengatakan, tergantung hitungan satuannya. Satu sa'nya itu berapa dulu? Satu sa' misalnya, kalau Syekh satu mud, satu sa' itu ada 4 mud. Satu sa' itu ada 4 mud. Tapi ini insyaAllah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Dan insyaAllah ada pembahasan masalah nisab ini. Kembali kepada pembahasan kita supaya tidak panjang lebar. Bahwa zakat itu ditakar. Asalnya ditakar dia. Mudakhir. Dan bisa disimpan. Semua yang ditakar dan bisa disimpan. Baik dari biji-bijian dan buah-buahan. Maka ini terkena kewajiban az-zakat. Kalhintah, wasyair, wadzurrah, wal-aruz, wattamr, wazzabib. Sebagaimana gandum, halhintah, gandum halus, wasyair, gandum kasar, dzurrah, yakni biji-bijian seperti jagung, wal-aruz, biji-bijian yakni beras atau padi, wattamr, kurma, wazzabib, kismis, dan yang lain sebagainya yang bisa ditakar dan bisa disimpan. Wala tajibu fil fawakih, dan tidak wajib zakat pada hasil bumi itu pada buah-buahan, buah-buahan, pisang, mangga, dan seterusnya dari buah-buahan, itu tidak terkena kewajiban zakat. Kenapa? Karena tidak bisa disimpan. Dan juga itu tidak bisa disimpan. Dan tidak ditakar. Ditimbang biasanya. Wal-khadrawat, dan juga al-khadrawat, Al-khadar itu sayur-sayuran, sayur mayur, hasil bumi, tapi tidak disimpan. Tidak bisa disimpan sehingga tidak ada padanya az-zakah. Sehingga seluruh zakah itu pada sesuatu yang disimpan dan ditakar. Baik, kita cukupkan bahasan kita sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.